Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan pelajaran kita pada Kitabul Hajj, Kitab Haji. Kita masuk pembahasan terkait al-haji dan hukum-hukumnya. Al-hadi, yaitu sembelihan yang disembelih di Makkah atau di Masjidil Haram atau di sekitar Makkah atau di sekitar Masjidil Haram dari hewan ternak dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian qala al-muallifun hafizahumullahu ta'ala anwa'ul hadi. Anwa'ul hadi, macam-macam hadi. Telah kita sebutkan pula syarat-syarat sembelihan kurban bagi orang yang haji. Maka di sini muallif pengarang akan menjelaskan tentang macam-macam bentuk hadi sembelihan tersebut. Ada banyak macamnya. Yang pertama, hadiyut tamattu'i wal qiran. Hadi tamattu' dan hadi qiran. Maksudnya, hadi yang diwajibkan untuk disembelih, sesembelihan yang diwajibkan untuk disembelih oleh orang yang melakukan haji tamattu dan haji qiran. Telah kita bahas apa itu haji tamattu dan haji qiran. Haji tamattu yaitu seorang umrah di bulan-bulan haji dan dia melaksanakan umrah terlebih dahulu kemudian bersenang-senang dan bertahallul dari umrahnya, kemudian kembali melanjutkan manasik haji, dan dia masuk lagi ke dalam ibadah haji. Itu namanya haji at-tamattu', yaitu seorang yang memasukkan dalam ibadah hajinya, atau seorang yang umrah terlebih dahulu, kemudian melaksanakan setelahnya ibadah haji. Orang yang melakukan haji tamattu yang seperti ini, dia harus menyembelih sesembelihan nantinya. Wal qiran, demikian pula orang yang melakukan haji qiran. Haji qiran adalah seseorang yang haji dan dia memasukkan amalan umrah dalam ibadah hajinya. Jadi satu kali amalan ibadah haji dan dia meniatkan umrahnya masuk ke dalam ibadah hajinya. Adapun haji tamattu, maka haji tamattu seseorang pertama dia umrah terlebih dahulu sampai ke Makkah, melakukan umrah sampai selesai umrah, tahallul selesai dari umrah, kemudian dia menunggu waktu haji tanggal 8 mulai lagi dia masuk ihram untuk melaksanakan ibadah haji dan sampai selesai ibadah haji, sehingga dia umrah dulu kemudian istirahat, ada waktu senggang dia tahallul tidak dalam keadaan ihram, antara umrah dengan hajinya itu tidak dalam keadaan ihram, sudah selesai ihramnya, kemudian dia mulai ihram lagi dan masuk ke dalam ibadah haji. Itulah haji tamattu, dia bisa bersenang-senang di saat hajinya, di saat umrah dan hajinya, dia bisa sekali safar melakukan dua amalan tersebut. Demikian pula orang yang haji qiran. Orang yang haji qiran yaitu dia datang ke Makkah dan langsung melaksanakan ibadah haji. Langsung melaksanakan ibadah haji dengan meniatkan memasukkan ibadah umrah dalam ibadah hajinya. Jadi satu kali amalan, itu namanya haji qiran. Orang yang melakukan haji tamattu atau qiran, kedua-duanya harus menyembelih sembelihan kurban. bagi siapa? Wahuwa wajibun. Sesembelihan kurban bagi orang yang haji tamattu dan qiran ini wajib. Ala man lam yakun hadiril masjidil haram. Bagi jamaah haji yang tidak tinggal di masjidil haram. Hadiril yang tidak tinggal di hadiril masjidil haram. Di sini terdapat khilaf di antara para ulama. Siapakah yang dimaksud hadiril masjidil haram? Ada yang mengatakan terdapat khilaf. Kesimpulannya yang pendapat yang sahih yang dimaksud dengan hadirin masjidil haram adalah yaitu penduduk Makkah atau penduduk yang tinggal di batasan haram. Yang tinggal di batasan haram. Inilah pendapat yang sahih. Sehingga orang yang tinggal di Makkah atau orang yang tinggal di daerah haram. Di daerah haram itu masuk dalam Makkah. Haram. Batasan haram itu ada hukum-hukum tertentu, suci. Orang kafir tidak boleh masuk ke situ. Pohon-pohonnya terjaga, tidak boleh dicabut dan dipotong. Itu kawasan haram. Maka siapa yang tinggal di kawasan haram atau dia lebih dari kawasan haram, tapi dia masih dalam batasan dalam kota Makkah. Jika dia melakukan ibadah haji dari penduduk Makkah, maka tidak perlu dia menyembelih hewan kurban. Tidak perlu dia menyembelih hewan kurban. Jadi yang wajib, kewajiban menyembelih hewan kurban bagi orang yang haji tamattu dan haji qiran di sini, bagi yang tidak tinggal di Makkah. Bagi yang tidak tinggal di Makkah. Adapun bagi yang tinggal di Makkah, maka tidak diwajibkan bagi mereka menyembelih hewan kurban. Walaupun haji mereka adalah haji tamattu atau haji qiran. Qala wa huwa damu nusukin la jubran. Sesembelihan yang dilakukan oleh orang haji tamattu dan qiran ini itu merupakan amalan ibadah. Amalan damu nusuk, darah yang disembelih dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam manasik hajinya. La jubran, bukan hewan, bukan darah sebagai penambal sesuatu yang kurang. Jadi sembelihan yang dilakukan bagi orang haji itu ada banyak macamnya. Di antaranya haji tamattu dual qiran, haji tamattu dan qiran di sini. Haji tamattu, sembelihan orang yang tamattu dan qiran di sini itu bukan disebabkan ada kekurangan dalam ibadah hajinya dia. Tidak, tetapi itu merupakan salah satu amalan manasik haji dia. Diwajibkan baginya untuk menyembelih hewan kurban. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji famastaysara min al-hadi." Barang siapa yang melakukan haji tamattu, masuk ke dalam umrah, kemudian dia melakukan ibadah haji, "Famastaysara min al-hadi." Maka dia harus menyembelih al-hadi. Dia harus menyembelih al-hadi. Maka ayat ini sangat jelas atas kewajiban bagi orang yang melakukan haji tamattu untuk menyembelih hewan kurban al-hadi. Ini jenis yang pertama. Nah, ayat ini sangat jelas bagi orang yang tamattu, hajinya itu jenisnya tamattu. Jadi umrah dulu selesai, kemudian baru melakukan ibadah haji, terpisah. Masih dalam satu, atau masih dalam bulan-bulan haji. Dia melakukan umrah pada bulan-bulan haji, kemudian dia melakukan haji di bulan-bulan haji juga. Itu namanya haji tamattu. Adapun haji qiran, maka dalilnya adalah dari sunnah. Dari sunnah Rasulullah SAW, yang menunjukkan bahwa orang yang melakukan haji qiran, itu juga harus menyembelih hewan kurban. Sehingga pendapat jumhur ulama bahwa orang yang melakukan haji, orang yang harus menyembelih hewan kurban itu bagi orang yang haji tamattu dan haji qiran. Ini jenis yang pertama, haji tamattu dan haji qiran. Dan ini bukan sesembelihan jubran, bukan hadi jubran, bukan untuk penambal, tapi dia adalah ibadah nusuk dari amalan haji dalam bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala telah selesai melaksanakan ibadah umrah dan haji sekaligus, sehingga disyariatkan bagi dia untuk bersyukur dan disyariatkan pula bagi dia untuk menyembelih hewan kurban. Jadi orang yang bisa melakukan umrah dan haji sekaligus dalam tahun itu di saat bulan-bulan haji, baik caranya dia melakukan tamattu umrah dulu baru haji atau dia menggabungkan haji dan umrahnya, maka dia adalah mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bisa menggabungkan dua amalan besar ini dalam satu kali perjalanan, sehingga disyariatkan bagi dia untuk menyembelih hewan kurban sebagai bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hukumnya wajib, ini hukumnya wajib. Adapun orang yang haji qira, haji ifrad itu tidak memasukkan umrah. Tidak memasukkan umrah dalam ibadah hajinya. Itu namanya haji ifrad. Dia haji saja. Tidak meniatkan umrah. Dan tidak pula umrah terlebih dahulu. Maka ini haji ifrad. Maka tidak diwajibkan bagi dia untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian qala fa in adimal hadi aw thamanahu shoma thalathata ayyamin fil hajji wa yajuzu siyamuha fi ayyami tasyrik. Kemudian beliau menyebutkan, jika tidak ada hadi, seorang melakukan haji tamattu atau haji qiran dan dia tidak mendapatkan hadi hewan sesembelihan, hewan kurban dari binatang ternak yang dijadikan untuk sebagai kurbannya di Makkah, jika dia tidak mendapatkan hewan kurban, baik tidak mendapatkannya itu karena tidak ada yang menjual atau kehabisan, sudah tidak ada lagi yang menjualnya di daerah tersebut, au samanah, atau bisa jadi tidak mendapatkannya dari sisi enggak punya harta, enggak ada uang untuk bisa membeli hewan tersebut. Keadaan yang ketiga termasuk juga orang yang tidak mendapatkan, yaitu orang yang dia ada uang, dia memiliki harta untuk dan bisa cukup untuk membeli hewan kurban, tetapi dia lebih membutuhkan harta itu untuk kepentingan yang lebih penting, keperluan yang lebih penting. Misalnya dia membawa uang, uangnya ini masih dia butuhkan dan lebih penting daripada hanya untuk menyembelih hewan kurban tersebut. Seperti misalnya untuk safar kepulangannya, atau dia ada kepentingan yang lebih mendesak bagi dia dengan harta ini, padahal bisa dia membelinya dengan uang yang dia miliki, tetapi dia ada kepentingan yang lebih penting. Maka di sini juga kata para ulama termasuk orang yang tidak mendapatkan hadi. Jadi orang yang tidak mendapatkan hadi itu ada tiga macam. Yang pertama, tidak mendapatkan hewannya, atau yang kedua, tidak mendapatkan harga, dia tidak memiliki uang untuk membeli hewan tersebut, atau yang ketiga, dia memiliki uang dan ada hewannya tetapi dia memiliki kebutuhan yang lebih penting. Maka ini ketiga ini semuanya termasuk orang yang tidak mendapatkan hadi. Maka jika ada yang tidak dapat hadi, tidak mampu untuk menyembelih hewan tadi, berpindah kewajiban menyembelih hewan kurban itu menjadi as-shaum, maka dia harus berpuasa. Shoma thalathata ayyamin fil hajj. Maka diwajibkan bagi dia berpuasa 10 hari. 3 hari dilakukan di saat musim haji, 3 hari dilakukan di saat masa-masa hajinya dia, dan 7 harinya di saat dia telah selesai dari ibadah haji dan telah kembali ke rumahnya dan telah kembali ke kampungnya. Ini bagi orang yang tidak mendapatkan hadi. Maka dia harus berpuasa selama 10 hari. 3 hari harus dia lakukan di masa-masa haji. Kapan mulainya? Kapan seseorang boleh mulai berpuasa 3 hari di masa hajinya? Jawabannya, di saat dia mulai ihram, umrah. di saat dia sudah masuk ke dalam ihram umrah. Ini pendapat yang sahih. Jadi tidak harus di hari tasyrik, tidak harus di hari tasyrik, tapi selama dia sudah masuk ke umrah, jadi dia mau umrah dulu baru dia haji. Ketika dia sudah ihram masuk ke umrah, sudah mulai saat itu boleh dia untuk berpuasa. Karena dia sudah mengetahui bahwa dirinya tidak akan menyembelih, tidak mampu untuk menyembelih hewan kurban. Tidak dapat hewan kurban. Maka sudah bisa dia langsung berpuasa. Misalnya dia di tanggal 20 bulan Dzulqa'dah, dia mulai umrah di tanggal 20 bulan Dzulqa'dah. Ibadah haji itu dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah. Ibadah haji dimulai dari tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Dia umrah misalnya sampai Mekah tanggal 20. Langsung dia masuk ihram dan melakukan umrah terlebih dahulu. Nah, mulai saat itu jika dia sudah tidak memiliki niat untuk menyembelih hewan kurban, maka boleh bagi dia langsung berpuasa. Boleh bagi dia langsung berpuasa dari tanggal tersebut ketika dia telah masuk ihram dan dia berpuasa hari setelah sehari. Tanggal 21 dia berpuasa, tanggal 23 dia berpuasa dan seterusnya. Yang penting dia masih dalam masa-masa haji. Masa haji itu berakhir sampai kapan? Berakhirnya masa haji sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Masa haji berakhir sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Jadi dia harus melaksanakan 3 hari puasa ini sebelum berakhirnya masa haji, sebelum berakhirnya masa haji. Kemudian masalah yang lain, apakah dipersyaratkan harus berurutan dalam puasa 3 hari ini? Apakah dipersyaratkan harus berurutan hari pertama, hari kedua, hari ketiga dalam di masa hajinya dia? Apakah puasa itu harus berurutan? Jawabannya dirinci. Jika waktunya masih panjang, jika masih ada waktu bagi dia untuk memisahkan puasanya dan tidak menggabungkan dan tidak berurutan, maka tidak mengapa dia memisahkan antara satu puasa dengan yang lainnya. Misalnya tadi tanggal 20 dia sudah ihram masuk umrah, tanggal 21 dia sudah mulai puasa karena dia tidak akan menyembelih hadi, dia tidak akan menyembelih hewan kurban. Tanggal 21 dia puasa. Batas akhir masa haji tanggal 13. Maka di sini boleh bagi dia untuk tidak berurutan dalam puasa 3 hari itu. Boleh tanggal 25 dia puasa hari yang kedua, tanggal 30 dia puasa lagi, sudah selesai 3 hari. Berarti dia sudah puasa di masa haji selama 3 hari. Jika ada waktu yang luas, boleh dia tidak berurutan. Tetapi jika tidak ada waktu yang luas, sudah sempit waktunya, maka dia wajib dan harus berurutan. Misalnya seorang belum sempat, misalnya dia tidak menyembelih hewan kurban di hajinya, maka dan dia sudah berada di tanggal 10. Dia sudah berada di tanggal 10. Tanggal 13 itu sudah akhir hari haji selesai. Batasan akhirnya tanggal 13. Maka 3 hari berikutnya 11, 12, 13 dia harus berpuasa secara berurutan. Secara berurutan. Kenapa? Karena sudah tidak ada waktu lagi. Sudah tidak ada waktu lagi. Sama halnya seperti Ramadan. Apakah kita wajib mengqadha Ramadan secara berurutan? Jawabannya tidak. Tetapi kalau sudah mepet dengan Ramadan berikutnya, maka harus. Tidak ada waktu misalnya. Anggaplah 3 hari kita punya hutang di bulan Ramadan. Kita sudah berada di tanggal 26. 26 bulan Sya'ban. Maka di sini tersisa 3 atau 4 hari lagi. Dan dia masih punya hutang Ramadan yang lalu 3 hari. Dia di sini harus berpuasa secara berurutan. Karena ini dalam tanggungan dia, tidak boleh dia keluar, tidak boleh dia masuk Ramadan berikutnya dalam keadaan masih ada hutang di Ramadan sebelumnya tanpa ada udzur. Maka demikian pula halnya yang seperti di sini. Jadi 3 hari itu dirinci. Jika ada waktu yang panjang, maka boleh dia berpuasa tidak berurutan. Tapi jika waktunya sudah mepet, hanya ada tersisa 3 hari, maka tidak boleh dia untuk memisahkan dan harus berurutan. Jadi 3 hari dia laksanakan puasa itu di masa hajinya. Wasaba'atin idza raja'a ila ahlih. Dan 7 hari yang lain, 7 hari yang lain dia laksanakan ketika telah selesai dari haji dan pulang. dan keluar dari Mekah dan sudah kembali dan tidak sudah kembali. Yani di sini juga tidak dipersyaratkan harus sampai rumah, tidak. Yang penting dia sudah selesai dari ibadah haji. Ketika safarnya kembali ke kampungnya atau dia masih ingin ziarah ke tempat yang lain, sudah boleh bagi dia untuk berpuasa 7 hari tersebut. Dia tidak harus dipersyaratkan sampai datang ke kampung halamannya. Tidak, selama dia sudah selesai dari masa haji dan pergi, maka sudah boleh bagi dia untuk berpuasa 7 hari itu. Juga 7 hari ini tidak dipersyaratkan adanya urutan. Harus hari pertama, hari kedua saya berurutan. Tidak. Yang penting dia berpuasa selama 7 hari. Ya qawlihi ta'ala, hal itu berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman lam yajid fasiyamu 3 ayamin fil hajji wa 7 idha raja'atum. Maka barang siapa yang tidak mendapati hadiyu, maka wajib bagi dia untuk berpuasa 3 hari fil hajj, dalam masa haji, wa 7 idha raja'atum, dan 7 hari ketika telah kembali, ketika kalian telah kembali. Jadi Allah mengatakan, faman tamatta' bil umrati lil hajji famastaysara minal hadi. Barang siapa yang melakukan umrah, masukkan umrah ke dalam haji, atau melakukan umrah kemudian haji, maka dia harus menyembelih hewan sebagai haji. Sesembelihan mendekatkan diri kepada Allah dengan hewan tersebut, dengan kurbannya tersebut. Kemudian Allah mengatakan, faman lam yajid, jika dia tidak mendapati sesembelihan itu. Baik tidak mendapatinya karena tidak ada hewannya, atau tidak ada barangnya, atau tidak ada uang untuk membeli hewan tersebut, atau yang ketiga, ada uang dan ada hewannya tetapi dia masih ada kebutuhan yang lebih penting, maka ini termasuk. Maka apa kata Allah? Fasiyamu 3 ayam. Maka dia berpindah kepada kewajiban berikutnya, yaitu berpuasa 3 hari fil hajj, dalam masa haji, wa 7 dan 7 hari idza raja'tum, ketika telah kembali dari haji. Qala wa yustahabbu lil haji ay ya'kula min hadyi at-tamattu'i wal qirani. Dan disunnahkan bagi orang yang haji tamattu' dan haji qiran, bagi orang yang haji tamattu' dan haji qiran disunnahkan untuk memakan dari hewan kurbannya tersebut, dari hewan kurbannya tersebut. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau memakan dari hewan kurbannya, dan beliau waktu itu haji qiran. Liqaulihi ta'ala fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Dan juga berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fakulu minha, makanlah kalian dari hewan tersebut, wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan berilah makanan, dan berilah itu sebagai makanan orang-orang yang tidak meminta-minta dan orang-orang yang meminta-minta, ini kepada orang fakir, dan berikanlah kepada orang-orang fuqara yang membutuhkannya. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah darinya dan berilah makan orang yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta-minta. Maka para ulama mengambil istidlal, beristidlal dengan ayat ini atas wajibnya untuk sedekah. Wajibnya sedekah dengan hadi tersebut dan wajibnya memakan hadi tersebut. Berdasarkan firman Allah, fakulu minha, perintah dari Allah, fakulu minha, makanlah kalian dari sesembelihan kalian. Wa at'imu, dan perintah juga dari Allah, dan berilah itu sebagai makanan orang-orang yang meminta-minta atau orang yang tidak meminta-minta. Tapi itulah yang pertama, jenis hadyu yang pertama, jenis sesembelihan yang disembelih orang yang haji yang pertama. Qala tsani, yang kedua, ada juga hadi yang berikutnya, yaitu hadi Jibran, hadiul Jibran. Ada hadi yang disebut dengan hadi Jibran. Apa itu Jibran? Hadi Jibran artinya penambal. Hadi yang mana hadinya ini sebabnya adalah untuk menambal sesuatu yang kurang dalam ibadah hajinya. Menambal sesuatu yang kurang dalam ibadah hajinya. Ini disebut dengan hadi Jubran. Hadi Jubran. Wa huwa al-fidyah al-wajibah li tarki wajibin. Ini merupakan fidyah, denda yang wajib, li tarki wajibin, disebabkan meninggalkan perkara yang wajib. Aw irtikabi mahdhurin min mahdhuratil ihram, atau disebabkan meninggalkan melakukan larangan-larangan ihram. Aw bisababil ihsari 'inda wujudi sababih, atau disebabkan terhalangnya dia untuk menyempurnakan hajinya ketika ada sebabnya, ketika ada sebabnya. Kesimpulannya di sini, hadi yang kedua adalah hadi penambal, hadi Jubran. Hadi Jubran ini kepada siapa diwajibkan? Jawabannya kepada tiga orang. Yang pertama, orang yang meninggalkan perkara yang wajib dalam ibadah hajinya. Telah kita pelajari apa itu kewajiban-kewajiban haji. Jika ada salah seorang yang meninggalkan salah satu dari kewajiban haji dia tinggalkan salah satunya, maka berarti hajinya dia ada yang kurang, harus ditambal. Maka dia menambalnya dengan menyembelih hewan ini, menyembelih hewan kurban ini. Ini disebut dengan hadi Jubran. Ini yang pertama, bagi orang yang meninggalkan sesuatu yang wajib dalam ibadah hajinya. Yang kedua, hadi Jubran ini wajib juga bagi orang yang melanggar larangan ihram. Orang yang melanggar larangan ihram. Jadi telah kita pelajari juga apa itu larangan-larangan ihram. Maka jika ada yang melanggar salah satu dari larangan ihram, maka dia harus menyembelih hewan kurban juga. Tetapi bukan hewan kurban yang pertama. Hewan kurban di sini yang dia sembelih adalah hewan kurban Jubran sebagai penambalnya. Sebagai penambalnya. Berarti dalam hajinya dia ada cacat. Harus ditutupi cacat tersebut. Melakukan perkara yang dilarang, berarti ada cacat dalam ibadah hajinya. Sehingga harus ditutupi dengan menyembelih hewan kurban ini. Atau yang ketiga, disebabkan al-ihsar. Apa yang dimaksud ihsar? Al-ihsar adalah seseorang yang tidak bisa menyempurnakan ibadah hajinya. Di tengah-tengah haji terputus, tidak bisa dia menyelesaikan ibadah hajinya, tertahan. Ihsar itu dia tertahan, terkepung, tidak bisa menyelesaikan ibadah hajinya. Maka orang yang tidak bisa menyelesaikan ibadah hajinya, dia juga harus menambal ibadah hajinya itu dengan menyembelih hewan kurban. Ini disebut dengan hadi Jubran. Bagi siapa? Bagi salah satu dari tiga orang ini. Ima dia meninggalkan perkara yang wajib, atau dia melakukan perkara yang haram dalam hajinya, atau dia tidak sanggup untuk menyelesaikan ibadah hajinya. Orang yang tidak sanggup menyelesaikan ibadah hajinya itu ada dua macam, atau ada beberapa kemungkinan. Misalnya seperti sakit. Di tengah ibadah haji, sakit dia. Sakit yang berat, tidak bisa lagi dia untuk melanjutkan. Tidak bisa dia lagi untuk melanjutkan. Maka di sini dia sudah tertahan, tidak bisa menyelesaikan ibadah hajinya. Atau seperti orang yang sudah tua, tidak mampu. Atau juga seperti orang yang ditahan oleh musuh. Di saat sedang melaksanakan haji, tiba-tiba dia ditahan oleh musuh, sehingga tidak bisa dia menyempurnakan hajinya. Kesimpulannya, dia tidak bisa menyempurnakan haji karena ada sebabnya. Ada sebabnya. Maka di sini dia harus membayar haji, menyembelih haji. Dan terkait orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah, tidak bisa menyempurnakan ibadah hajinya ini, Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in uhsirtum liqaulihi ta'ala, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi." Dan jika kalian, apabila kalian uhsirtum, dikepung, yakni ditahan sehingga tidak sempurna, tidak bisa menyempurnakan manasik haji kalian, maka apa kata Allah, famastaysara minal hadi, maka harus menyembelih al-hadi. Menyembelih al-hadi. Dan di sini dijelaskan oleh para ulama terkait masalah al-ihsar, orang yang terhalang dari menyempurnakan ibadah hajinya, itu dia harus membayar dan menyembelih hadi. Ini bagi orang yang tidak mempersyaratkan dalam hajinya. Bagi orang yang tidak mempersyaratkan dalam hajinya. Sebelum masuk haji dia tidak mempersyaratkan. Oh, maksudnya mempersyaratkan. Jadi sebelum haji, biar lebih aman, seseorang itu dianjurkan untuk mempersyaratkan dan mengatakan, seandainya dia memiliki niat dan dia mengucapkan, mempersyaratkan jika dia terhalang untuk menyelesaikan ibadah hajinya, dia mengucapkan ucapan yang seperti ini, atau yang semakna dengannya. Kapan saja aku tertahan dan tidak bisa menyempurnakan haji saya, maka di saat itulah aku menjadi halal. Di saat itulah aku menjadi halal. Maksudnya dia tidak sempurna dan di saat itulah dia menjadi halal. Ini dia telah mempersyaratkan atas dirinya. Jadi dia sebelum haji, sebelum masuk ihram, dia ihram, kemudian dia mempersyaratkan dalam ihram hajinya itu, dia mengatakan, kapan saja aku tertahan dan tidak bisa menyempurnakan haji saya, maka di saat itulah aku halal. Aku keluar dari ihramku. Di saat itulah aku keluar dari ihramku. Orang yang telah mempersyaratkan seperti ini, jika nantinya terjadi dan hajinya tidak terselesaikan dan tidak sempurna hajinya karena ada halangan, maka dia tidak wajib untuk menyembelih haji. Orang yang telah mempersyaratkan syarat yang seperti ini, maka dia tidak wajib untuk menyembelih haji. Tetapi bagi orang yang tidak mempersyaratkan syarat yang seperti ini, maka dan di saat di tengah-tengah manasik hajinya terhalang dia untuk menyelesaikannya, maka bagi orang inilah dia harus dan wajib baginya untuk menyembelih al-hadi. Bisa dipaham ya? Jadi bagi orang yang al-ihsar, al-muhsar, al-muhsar itu orang yang tertahan dan tidak bisa menyempurnakan hajinya, ini dia diharuskan untuk menyembelih sesembelihan. Menyembelih al-hadi. Sesembelihan untuk penambal. Tetapi itu bagi siapa? Bagi yang tertahan dan dia tidak mempersyaratkan. Dan dia tidak mempersyaratkan sebelum masuk hajinya. Tetapi jika ada yang mempersyaratkan sebelum masuk hajinya, dia akan halal. Jika dia tertahan, akan langsung halal. Maka orang yang seperti ini tidak terkena kewajiban menyembelih al-haji. Permasalahan berikutnya yaitu jika misalnya dia tertahan dan dia tadi belum bersyaratkan di saat mau masuk haji dan dia tidak bersyaratkan, akan menjadi halal di saat dia tertahan. Dan jika dia tidak mampu, misalnya orang ini tidak mampu untuk menyembelih haji, apa yang harus dia lakukan? Terdapat khilaf di antara para ulama, namun pendapat yang sahih, pendapat yang rajih yaitu bahwa tidak ada apa-apa bagi dia. Tidak ada apa-apa bagi dia. Ada yang mengatakan harus berpuasa 10 hari. Sebagaimana dikiaskan seperti hadi yang pertama tadi. Dikiaskan seperti hadi yang pertama. Yang tidak bisa menyembelih. Maka dia berpuasa 10 hari. 3 hari di Makkah dan 7 hari di kampungnya. Tapi ini tidak ada dalil. Yang pertama ini tidak ada dalil. Dan yang kedua itu kias yang kurang tepat. Dan yang ketiga, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Dan juga kaidah yang telah kita pelajari bahwa la wajiba ma'al 'ajiz. Tidak ada sesuatu yang wajib jika ada ketidakmampuan. Tidak ada perkara yang wajib apabila seseorang yang tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jika seorang tidak mampu, maka sudah terangkat kewajiban darinya. Sehingga orang yang terkepung atau orang yang tertahan dari menyelesaikan manasik hajinya, asalnya dia jika tidak mempersyaratkan dia harus menyembelih hewan kurban sebagai penambal. Tapi jika tidak mampu, maka di sini tidak perlu dia untuk mengganti puasa karena tidak ada dalilnya, tetapi cukup bagi dia untuk tidak terkena denda apa-apa, karena itulah batas kemampuan dia. Sehingga perkara yang wajib tersebut gugur darinya karena dia tidak mampu. Qala wa liqawli Ibn Abbas radhiyallahu anhu, man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyurith daman. Dan juga dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, barang siapa yang lupa dari kewajiban hajinya, salah satu dari kewajiban haji dia lupa, aw tarakahu, atau dia meninggalkannya dengan sengaja, falyurith daman, maka dia harus merambalnya dengan menyembelih hewan kurban. Dan kapan waktu menyembelih hewan kurban bagi orang yang atau haji jibran, kapan dilakukan penyembelihan tersebut? Jawabannya, dilakukan penyembelihan itu di hari di mana dia meninggalkan yang wajib, atau di mana dia melakukan perkara yang dilarang, atau di mana dia tertahan. Jadi seorang yang melakukan perkara yang dilarang dalam haji, maka di saat hari itu pula dia harus menyembelih hewan kurban. Jadi tidak menunggu di tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun haji yang pertama tadi, itu nanti dilakukan di akhir, ketika telah selesai daripada haji, yang di tanggal 10 di hari Idul Adha. Haji kurban orang yang haji tamattu dan qarin tadi, itu tanggal 10 nanti baru disembelih. Adapun haji sebagai penambal, sesembelihan yang disembelih sebagai penambal yang kurang dan cacat dalam haji dan cacat dalam hajinya, maka itu disembelih langsung di saat dia melakukan kekurangan itu. Misalnya di hari itu dia tidak melakukan yang wajib, maka di saat itulah dia juga harus menyembelih hewan kurban. Atau di saat dia tertahan tidak bisa menyelesaikan ibadah hajinya, maka di saat itu pula dia harus menyembelih hewan kurban sebagai penambalnya. Qala wa hadha an-naw' la yajuzu al-aklu minhu. Jenis hadi yang ini yaitu hadi sebagai penambal atas kekurangan dan cacat yang ada dalam hajinya, itu tidak boleh dimakan olehnya. Seseorang yang menyembelih hadi yang seperti ini tidak boleh makan darinya. Bal yatasaddaq bihi ala fuqara'il haram, bahkan dia harus bersedekah membagikannya kepada orang fakir yang ada di Al-Haram, yang ada di Makkah. Jadi yang pertama tadi disunnahkan untuk makan, karena itu sebagai bentuk syukur dia kepada Allah. Adapun yang kedua, tidak boleh bagi dia untuk makan, sehingga itu disedekahkan kepada orang lain, kepada orang fukara. Dikarenakan sesembelihan ini bukan dalam rangka bersyukur, tetapi dalam rangka untuk menambal sebagai tebusannya, sebagai tebusan atas kekurangan dan kecacatan ibadah haji yang dia lakukan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan macam-macam hadis yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.